نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا واللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا وزدنا علما يا رب العالمين. Kita lanjutkan ya, halaman ayat ke-28 dan juga 29 untuk kali ini, pagi ini. Ini sudah menjadi pertemuan ke-16 berarti ya. Masya Allah, 16 berarti sebenarnya kita udah satu bulan nih jalan. Udah satu bulan. Progresnya ada gak progresnya? Apa yang antum bisa lakukan? Gak ada. Masya Allah. Udah bisa mustahid. Udah jadi mustahid kayak gimana? Baru bab tahar, baru bejana. Oke, kita lanjutkan 28 dan 29 pada kajian kali ini dari ayat kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Dan juga ayat setelahnya insyaallah dua ayat huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Kita mulai dari kaifa. Di sini ism istifham mabniun 'alal fath. Ism istifham dia. Berarti dia isim. Kaifa di sini dia adalah isim istifham mabniun 'alal fath. Ism istifham kaifa ini memberikan faedah ta'ajub namanya. Yang memberikan faedah ta'ajub yaitu bagaimana mungkin. Dan itu adalah hasil dari istifham inkari. Jadi memang ini adalah istifham. Istifham kan artinya meminta pemahaman, artinya bertanya, tapi bertanya yang tanpa membutuhkan jawaban. Nah, bertanya yang tidak membutuhkan jawaban atau mempertanyakan itu berarti dia istifham inkari. Rata-rata istifham inkari, ada juga istifham takriri dan lain-lain. Nah, istifham inkari ini bertanya dengan pengingkaran. Mabniun al-fath, terbinakan atas fathah. Ya. Dan dia fi mahalli nasbin dia. Kaifa ini mabniun al fath fi mahalli nasbin. Posisinya mansub. Kenapa dia sebagai hal? Dia juga sebagai hal. Untuk wau jamaah dalam takfurun. Begitu. Sebagai hal untuk wau al jamaah dalam takfurun. Kaifa takfuruna? Takfurun di sini fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi 'ala nawasib wal jawazim. Dia fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena terlepas dari nawasib, yaitu adat yang menasabkan seperti anlan, idzan, kai atau jawazim seperti lam, tidak ada sebelumnya. Melainkan dia bebas dari itu semua sehingga disifati marfu'. Nah, wa 'alamatu raf'ihi, tanda-tanda marfu'nya apa? Subutun nun. Yang kemarin kita sudah pelajari bedanya kalau misalnya isim dengan fi'il yang seperti ini, takfurun dengan kafirun. Kalau misalnya isim alamatu raf'ihi untuk kafirun itu subut alwaw. Alamatu raf'ihi alwaw ya. Alpun ini alamatu raf'ihi subutun nun. Baik, kemudian kaifa takfuruna di sini ada domirnya enggak di dalam? Ada. Apa? Wow. Tudamir mutasil fi mahalli rafa'in fa'il. Billah, udah jelas al-jar wal-majrur bi al-jar. Di sini al-jar dan dia mabniun ala al-kasr. Kemudian Allah, isim lafal jalalah, isim majrur. Oke, kaifa takfuruna billah. Nah, di sini kalau misalnya kalimat kaifa takfuruna billah itu sudah jadi jumlah mufidah sebenarnya. wa kuntum amwata, tapi kemudian ditambahkan wa kuntum waw, di sini waw haliyah menunjukkan keadaan kondisinya di hal. Kuntum kun di sini fi'il madhi naqis karena dia nanti dia tidak membutuhkan fa'il, bukan fa'il namanya, melainkan isim dan khobar. Maka amalannya itu amalan yang tidak seperti fi'il keumumannya. Fi'ilu madhin naqis mabniyun ala sukun. Karena nunnya mati kan. Karena fi'ilnya aslinya kun doang di sini. Adapun tum itu adalah dhamir muttasil fi mahalli raf'in sebagai isim kana. Tum ini dhamir muttasil, posisinya marfu' sebagai isim dari kana. Kemudian amwata sebagai khobar kana mansubun bil fathah, ya kan? Baik. Nah, sekarang kalimat kuntum amwata itu fi mahalli nasbin hal. Kenapa? Jadi enggak seru lagi. Hah? Jadi kurang seru lagi. Maksudnya? Udah ada jawabannya. Emang ada di sini? Hah? Enggak ada. Ini enggak ada. Fi mahalli nasbin hal. Kan ada waw hali ya. Hah? Bukannya wawnya hali ya. Ya, tapi kan antum doang yang berpikir seperti itu, yang lain enggak. Kuntum amwatan di sini, kuntum amwatan fi mahalli nasbin hal, dia sebagai hal. Berarti ada berapa hal di sini? Ada dua, tetapi hal yang pertama ya majhul kaifa, gimana? Adapun hal atau keadaan yang kedua, kuntum amwatan, kalian itu dalam posisi mayit. Fa ahyakum, fa di sini atifah. Kapan-kapan kita kosongin salah satunya nanti biar antum yang jawab. Tak latihan biar seru. Enggak bisa jawab, kita usir. Fa ahyakum. Waalaikumsalam. Ahyakum. Fi'il madhin mabniun 'ala al-fath al-muqaddar. Lihat akhirannya. Dia asli fathah. Aslinya seperti ahyaya gitu loh maksudnya. Ahyaya. Karena akhirannya ini harfu mu'tal, maka dia fathah, tapi fathahnya tidak fathah yang zahir, melainkan fathah yang ditakdirkan dengan alif ini. Oke, fa ahyakum. Karena ta'adzur kum di sini dhamir fi mahalli nasbin maf'ul bi. Kalau kum ini bisa juga dhamir mabniun ala dhom, bisa. Ada yang mengatakan seperti itu, atau mungkin itu yang lebih tepat. Seperti kum tum kum tum dan semacamnya, ku itu ya. Ku itu dhamir mabniun ala dhom. Apa terlambat, baru kelihatan, baru bangun tidur lagi fikri ini. Allah, antum udah selesai belum mandi kayaknya. Kum di sini dhamir, kum di sini dhamir mabniun ala dhom lebih tepatnya. Dan ini menunjukkan jamak. Atau mim adalah alamat jamak ya, di sini jamak muzakkar. Nah, dhamir ini kum fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih. Maf'ul terhadap fi'il apa? Ah, fi'ilnya apa? Ahya. Ahya. Baik, sekarang fa'ilnya mana? Ahyakum. Hidden. Hidden files komputer ini. Ahyakum, mana failnya? Ayo kan. Hah? Oke, okay, iya, tapi di mana di sini? Huwa. Oke, okay, huwa berarti failnya adalah dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa yarji ila Allah. Ah, tetap seru bro, antum enggak bisa jawab buktinya. Ayo. Ayo ahyakum, ya jawab dengan nahwi, bukan jawaban akli. Dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa, kembali kepada Allah. Maf'ulnya kum. Nah, kemudian fa ahyakum, fa tadi atifah, summa sekarang. Nah, summa tetap atifah. Jadi atof itu yang enggak mesti kalau misalnya berurutan begini kan, beda urutan. Kuntum amwatan fa kan maka, ya kan? Summa gitu. Itu tetap atof namanya. Karena memang dalam satu koridor sebenarnya dia. Summa yumitukum, harf atof summa yumitu, amata yumitu. Apa i'rab yumitu? Fi'il mudhari'. Marfu'un bidhamma jelas. Ruskum maf'ulun bi ya mansubun. Nah, yumit. Fa'ilnya yumit apa? Domir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Kum maf'ulun bi. Nah, sekarang kum maf'ulun bi gimana i'rabnya? Kaf itu adalah domir mutasil mabniun ala dhom fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Oke. Okay. Kaf lam kum. Ya oke, okay. Kum itu maf'ulun bih benar, tapi kalau kita lebih spesifik lagi, kaf domir mutasil mabniun ala dhom fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Mim alamatu jam'i dzukur namanya. Mim jama az-zukur jama al-muzakkar gitu. Jama al-muzakkar alamat jama muzakkar. Tapi anyway semua ini kum ini domir lah pokoknya di ini. Cuma yang lebih tepat kaf itu kalau dirinci lagi kaf itu domir mutasil mabniun ala dhom ila thumma yuhyikum. Nah, sekarang thumma di sini harf apa? Harf ayo. Harf apa? Thumma yuhyikum. Thumma harf atof. Yuhyikum. Bagaimana sama? Enggak, yuhyi. Fi'il mudhari'. Kok mabni enggak? Marfu'un bidhamma al-muqaddarah. Yuhyi bukan yuhyiu, aslinya kan yuhyiu, harusnya. Oke. Okay. Tapi karena hal akhirnya adalah harfu illah maka menjadi yuhyi. Kum. Kum di sini maf'ul bi. Oke. Okay. Tadi udah kum ya. Summa harfu atof lagi enggak? Iya. Yeah. Ilaihi turja'un. Ada berapa kata? Ilaihi ada berapa kata? Dua. Turja'un ada berapa yang harus diirapkan? Turja'un ada berapa yang nyer? Turja'un. Enggak, turja'un. Dua. Ila ilaihi. Ila harfu jarrin. Mabniun ala ala sukun. Kemudian hi ha di sini domir. Domir ya, domir muttasil. Tapi dia mabniun ala apa? Ala kasri. Fi mahalli jarrin. Kenapa? Karena sebelumnya ah kok mudhaf bukan? Harfu jar. Ilaihi turja'un. Ada dua yang harus diirapkan. Turja'un dan juga wawunya. Kalau turja'un fi'il mudhari' antum katakan mabniyun lil majhul gitu. Fi'il mudhari' mabniyun lil majhul karena turja'un bukan tarji'un. Mabniyun lil majhul marfu'un wa alamatu rafi'ha apa? Thubutun nur. Karena dia termasuk al-af'al al-khamsa. Kemudian waw di sini dhamir muttasil. Mabniyun ala. Atau enggak perlu di ini mabniyun ala. Kenapa dhom? Bukannya dia mati. Bukannya dia sukun. Ya kan? Enggak ini lihat turjaun. Wawnya mati enggak? Enggak ada harokatnya kan? Ya udah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Kenapa? Naibul fa'il. Antum lihat di sini kalau misalnya fi'ilnya itu adalah fi'il majhul, mabniun lil majhul, maka fa'ilnya harus naibul fa'il. Harus digituin. Jangan sampai fi'il mabniun al majhul wal waw dhamirun muttasilun dhamir muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Itu enggak benar. Enggak benar, oke. Okay. Baik, naibul fa'il artinya apa naibul fa'il? Oh ya, pengganti atau wakil dari fa'il. Yang aslinya kalau misalnya dima'rufkan, dia menjadi maf'ul sebenarnya. Karena dia yang dilakukan terhadapnya gitu kan. Korbannya dia gitu. Oke, sekarang huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Huwa dhamir baris dia munfasil mabniun 'ala ala al-fathi fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Alladhi isim mausul, ismun mausulun fi mabni enggak dia? Mabniun 'ala al-sukun fi mahalli raf'in khabar. Khalaqalakum. Berarti kita sudah punya huwallazi khalaqalakum. Ya. Kita punya huwallazi gitu kan? Huwallazi. Nah, sekarang kita punya huwa mubtada, punya allazi udah khabar ya. Berarti udah jumlah mufid belum? Belum. Kan udah. Iya. Nah, enggak ada silahnya. Kalau enggak ada silatul mausul itu enggak bisa. Ketika khabarnya itu isim mausul, maka wajib harus ada silatul mausul. Maka ketika antum katakan huwallazi, kalau secara teori huwallazi mubtada khabar, oh udah jadi jumlah mufid. Tapi enggak seperti itu. Melainkan karena antum menaruh di sini allazi khabarnya itu adalah ismul mausul, maka antum membutuhkan atul atau harus mengatakan silatul mausul setelahnya. Nah, sekarang apa silatul mausulnya? Fi'il setelahnya. Khalaqa. Khalaqa di sini fi'il madin, fi'il madin. Mabni enggak? Mabniun 'ala al-fathhi. Iya. Mabniun 'ala al-fathhi. Dan dalam fi'il madhi mabniun 'ala al-fathhi ini ada subjeknya. Ada dhamirnya. Wal fa'il adalah dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Kembali ke siapa? Kembali ke huwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, rahmat luar biasa. Lakum harfu jarrin. Harfu jarrin mabniun 'ala fathih. Ah, oke. Okay. Kemudian kum dhamir mutasil mabniun 'ala alas alal alas atau lebih tepatnya sebenarnya alal al-dhamm. Mim sebagai alamatu jam'i dzukur. Dhamir mutasil mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarrin bil lam atau bismillah bi harfi jar. Ma fil ardi jami'a. Taib ma di sini isim mausul fi mahalli, nah isim mausul mabniun 'ala sukun. 'Ala sukun fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih. Enak banget ya. Ayo. Tapi antum paham yang penting ini ma di sini berarti maf'ul bih dari apa? Dari fi'il apa? Khalaqo. Nah, sekarang khalaqo lakum, lakum di sini maf'ul kan? Kum di sini maf'ul kan? Maf'ulun bih bukan maksudnya. Bukan. Tapi dia seperti maf'ul sebenarnya. Makanya mencipta untuk kalian. Seperti maf'ul. Seperti maf'ul, bukan bukan maf'ul ya. Khalaqalakum ma fil ardi ma isim mausul. Kalau isim mausul fikirnya apa ma di sini? Umum. Ya, isim mausul itu umum. Ma fil ardi. Fil ardi fi jar. Harfu jarin. Harfu jarin mabniun 'ala as-sukun. Al-ard majrur. Isim majrur wa 'alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Muta'alliq bi mahdhufin silatu ma. Ngerti antum? Enggak. Enggak ngerti. Ngerti? Ah, masa. Ma fil ardi. Berarti berhubungan kembali ke silah mausul. Iya, silah mausulnya ada enggak di sini? Tapi isi mausulnya ada kan? Apa isi mausulnya? Ma. Kan kalau misalnya ada isi mausul, harusnya ada apa? Silatul mausul. Nah, di sini harusnya fi'il silatul mausul apa? Ma fil ardi, apa yang di bumi? Kan berarti apa yang ada di bumi? Yang ada di sini mana? Dihapus. Ya maksudnya terhapuskan, enggak disebutkan sebenarnya mafhum. Ma fil ardi harusnya silatul mausulnya ma yakunu fil ardi misalnya. Misalnya. Bisa. Atau atau semisalnya. Oke. Nah, udah samsul digituin. Lagi hamil orang nih, doanya mustajab misalnya. Anteng-anteng lalu digebrak gini aja. Ma fil ardi jami'an. Jami'an sebagai hal mansub, bukan mabni, mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Thumma kemana thumma? Harfu ataf kan? Mabniun ala ala fath. Thumma istawa, istawa ila sama. Istawa fi'il madhi mabniun ala al-fathil muqaddam. Karena pada akhirnya itu bukan fathah pada akhirnya. Malah akhirnya mati dia, sukun. Tapi karena aslinya istawa ya karena akhirnya harfu illah jadi seperti itu. Al-fathil muqaddar ala al-alif. Jadi aslinya itu ya yang di sini kelihatannya tapi aslinya alif itu. Adapun fa'ilnya itu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Fathah muqaddar udah pasti alif bukan? Fathah muqaddar. Waw. Oh, juga bisa. Kan harfu illah dia. Alif waw ya. Oh iya. Ila sama ila harfu jarin mabniun ala ala sukun. Kalau ini enggak perlu antum muqaddar-muqaddarnya. Enggak perlu. Karena dia bukan harf, bukan illah, bukan enggak pakai illah, illah. Enggak usah. Nah, ini harf enggak ada ilah-ilahannya. Asli gitu kan. As-sama ismu majrur. Udah jelas istawa ila samai fasawahun. Nah ini ana terus istawa lagi sini enggak apa-apa. Fasawa harfu atif atau atifah bisa. Fasawa i'rabnya sama dengan istawa. Gimana i'rabnya? Fi'il madhi mabniin ala al-fathil muqaddari ya ala al-alif. Istawa thumma sawa fasawahunna dan sawa di dalamnya ada dhamir ya. Hunna adlo itu dhamir juga tapi bedanya hunna itu dhamir apa ya dhamir mutasil fi mabniun ala ayo mabniun ala ala dhom bukan ala dhom adapun nunnya menunjukkan jama' al inas atau jama' al muannas. Oke. Fasawahunna fasawahunna sab'a samawat. Baik. Sekarang nih. Walaupun memang hunna di sini adalah dhamir ia menunjukkan muannats kan, jamak bukan? Iya. Ghaibah. Tobat. Coba antum perhatikan aja. Kembali ke mana hunna itu? Sama. Sama satu. Iya sama itu muannas benar. Makana fil ardi. Makana fil ardi. Mana? Makana apa yang dia? Tapi kenapa kok makana kemudian kok dihunna? Kenapa enggak fasawaha atau fasawahu? Karena ini isim mausul kembali kepada muzakkar. Kenapa fikri? Iya, toh imannya umum. Tapi kalau keumuman. Kalau di dalam terkomposisikan muannats dan mudzakkar saja harus mudzakkar sebenarnya. Tapi kenapa di sini kok muannats di sini? Makanya dikatakan di sini dhamir di sini dhamir mubham kan. Dhamir mubham. Apa arti mubham? Yang tidak jelas ini maksudnya bukan tidak jelas. Tidak sorohatan gitu. Sorohatan artinya apa? Tidak straight kepada ini yang tertentu. Jadi ya mubham, mubham Indonesia apa sih Indonesia? Samar. Samar ya, iya samar. Nah, satu lagi buncin ngacan. Dhamir mubham. Oke, sawahunna sab'a samawat. Tapi katanya bisa juga dia. Ada tukang roti, ada tukang roti, ada tukang roti. Bisa juga dia kembali ke as-sama. Kenapa kembali sama? Coba antum perhatikan di sini. Thumma stawa ila samai. Ya kan? Fasawahunna sab'a samawat. Sebenarnya di sini maf'ul yang mana? Coba sab'a samawat itu maf'ul kan? Iya. Ya. Sekarang hunna itu maf'ul bukan? Jadi ada berapa maf'ul di sini? Dua. Dua, taib. Dan dua-duanya hakikatnya sama enggak? Hunna sab'a samawat. Nah, samawat ada berapa? Banyak. Ya, tujuh. Berarti kan hunna. Ya, itu maksudnya. Fasawa hunna sab'a samawat. Tadi tadi yang menjawab sama, soalnya ada sab'a samawat. Pinter antum memang, Masya Allah. Kenapa memang? Karena beda hunna sab'a samawat. Apa? Fasawa hunna sab'a samawat. Kenapa? Enggak, tadi enggak jawabnya mafil ardi gitu ya, soalnya ada sabah sama wat, berarti kan objeknya kayak dua gitu. Harusnya kan dua, berarti yang satu beda, yang satu. Kalau dua objek kan berarti menyebutkan dua objek yang berbeda. Kalau guna yang sabah sama, guna itu sama. Ya, lo ngerti. Jadi kenapa kenapa hunna itu maf'ul lebih awal, kenapa sab'a samawat maf'ul lebih tsani gitu? Iya. Kenapa enggak disebut badal gitu? Iya, kenapa badal? Kalaupun ya Allah alam kok badal, bisa dikatakan badal atau enggak sab'a samawat untuk substitut hunna ini. Wallahu alam. Tapi yang di sini yang zahir dia apa? Hunna hu ha dhamir muttasil fi ma'nil nasbi maf'ul bih di karena. Kemudian sab'a juga maf'ul bih tsani. Walaupun kita menganggap kok kenapa enggak badal, tapi di beberapa kitab-kitab Eropa ini fasawwa hunna, ini enggak satu doang kitab Eropa yang mengatakan ha hunna ha dengan sab'a samawat dua-duanya sama-sama maf'ulun bih tsani. Kenapa enggak ada yang mengatakan sebagai badal, karena untuk merinci ini apa hunna. Allah alam. Apakah bisa gitu dinamakan badal? Secara nalar kan harusnya badal gitu kan. Tapi Allah alam kenapa mereka enggak ada yang menganggap ini badal. Ya. Hah? Makanya nang guna terima fil abdi gitu. Ya bisa juga, walaupun mudah-mudahan enggak bisa. Jadi hunna itu ada dua. Imma dia domir mubham, maksudnya ya maksudnya domir mubham ini secara makna. Maksudnya apa? Dia enggak merujuk kepada apa yang tertentu di sini. Tapi kepada seluruhnya apapun itu, hunna secara majmu'. Tapi bisa juga dia atau di sini kalau di yang ini hunna itu dan di kitab lain hunna itu sebagai maf'ulun bih al-awwal. Maf'ulun bih awal. Ah di sini dhamir muttasil fi mahalli nasb maf'ulun bih. Yang pertama. Nun harf li jam'il inath. Baik, sekarang wal fa'il untuk apa ini fa'il? Fa'il untuk mana ini? Apakah untuk hunna? Hunna itu fa'il atau bukan? Bukan maf'ul bih. Tapi fa'il untuk sawwa. Maf'ul yang kedua sab'a samawat. Ya jelas maf'ul sab'a maf'ul bih. Samawat mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrih kasratun zahiratun fi akhirih. Wa sawwa huna sab'a samawat wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Wow, di sini imma 'atifah atau halia. Bisa dua-duanya. Kalau kau untuk merujuk ke maknanya misalnya. Wow, bisa enggak ataf di sini? Bisa juga ataf. Ya itu karena di kalimat kalimat ini. Ya kita lihat ayat 29 ini. Semuanya kan mensifati Allah Subhanahu wa taala ya kan? Mensifati perbuatan Allah. Huwallazi khalaqalakum fil ardi jami'a tsumma ataf kan? Istawa ila sama' fa ataf kan? Sawahunna sab'a samawat. Wow berarti ataf, karena kemudian setelahnya sama mensifati Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa juga menunjukkan haliyah. Coba antum di sini wow di sini aja berarti ada pemaknaan di sini. Kalau misalnya antum ma'atafkan dia, maka apa berarti menyelaraskan semua sifat yang dituturkan di sini. Khalaqa, istawa, sawwa, kemudian bikulli syai'in alimun bikulli syai'. Itu kalau misalnya antum ma'atafkan wow ini. Kalau misalnya antum menganggap wow ini wow haliyah, berarti itu menunjukkan ada keyakinan bahwasanya dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atas meliputi segala sesuatu, keadaan seperti itu yang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, maka dia menciptakan kalian bumi semuanya, kemudian istawa alis sama fasawuna sab'a samawat. Ada makna berbeda di sini. Tapi dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Wa huwa, huwa di sini dhamir munfasil atau mutasil? Munfasil. Mabniun ala al-fatih fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada. Wa huwa, طيب هو اسم مبتدا. Baik. Sekarang bi kulli syai'in. Ba harfu jar mabniun ala al-kasri. Kulli isim majrur. طيب ini muta'alliqnya dihapus saja ini enggak. Muta'alliq bi khabar maksudnya. Oh, muta'alliq bi khabar tapi hapus saja. Bi kulli dan dia mudhaf bukan? Syai'in mudhaf ilaihi majrur. Alim. Khabar. Al-mubtada. Marfu'un bidhamm. Bisa enggak antum misal mengatakan wa huwa alimun bi kulli syai'? Bisa enggak? Nah, sekarang kenapa kok malah muta'alliqnya terhadap alim itu didahulukan? Ya itu menunjukkan apa? Menunjukkan ininya apa namanya? Ya menunjukkan hasarnya, maksudnya hasarnya dalam artian benar-benar harus memperhatikan bahwasannya terhadap segala sesuatu itu mengetahui. Makanya ketika kita terjemahan dan dia wahwa dan dia pada segala sesuatu maha mengetahui, itu menunjukkan ada sisi balaghahnya dibandingkan kalau antum mengatakan dan dia mengetahui atas segala sesuatu, ada sisi balaghahnya. Waalaikumsalam. Antum sakit tadi? Antum sakit. Kenapa terlambat? Hah? Mana bayarannya? Terlambat bayar 200 ribu ini. Macet di jalan. Hah? Nyari macet. Apa? Nyari motor. Oh nyari. Oh enggak. Antum enggak ada motor. Lu bukannya biar saya bawa motor. Motor antum mana? Oh enggak punya motor antum sini. Kan sama ada gitu. Oh gitu. Akhirnya punya motor antum. Ada yang kemarin dibilang mah ada sana. Enggak tahu nih. Gimana kok kita beliin dia motor? Alhamdulillah. Ya pakai uang antum lah, pakai uang. Mana enggak punya uang, enak banget. Oke. Kita baca kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum dan seterusnya kita baca insyaallah. Audi kayaknya antum mulai ngantuk ya. Sepertinya antum mulai ada setan dari kalangan jin yang mulai mendekati antum, jadi antum baca sekarang biar terusir dia. Ayo. 28 halaman 111 tafsir ayat sesuai ini ya, ya agak cepat bacanya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang bermakna keheranan dan sekaligus telaan serta pengingkaran, yakni bagaimana bisa terjadi kekufuran dari kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari tidak ada lalu memberikan nikmatnya kepada kalian dengan berbagai macam nikmat, kemudian dia mematikan kalian bila telah sampai ajal kalian, lalu dia membalas kalian dalam kubur, kemudian dia membangkitkan kalian kembali setelah hari kebangkitan dan berdiri di padang mahsyar, kemudian kepadanya lah kalian akan kembali, maka dia akan memberikan balasan kepada kalian dengan balasan yang sepadan, dan bila kalian berada dalam tindak tanduknya, pengaturannya, kebaikannya, dan dalam kerangka perintah-perintahnya yang bersifat agama, kemudian setelah itu dalam kerangka pembalasannya, maka apakah pantas bagi kalian kufur kepadanya? Udah, situ dulu. Ini adalah semua pertanyaan. Mana pertanyaan di sini? Isim istifhamnya mana? Kaifa. Dan dia Kaifa di sini tadi hal bukan hal. Bermakna satu keheranan, celaan dan pengingkaran. Tuh lihat, ada tiga. Keheranan, celaan dan pengingkaran. Jadi Kaifa di sini tidak bermaksud apa? Bertanya, mencari jawaban enggak? Tetapi tiga, yaitu heran, keheranan, celaan, pengingkaran. Keheranan karena begini, kemudian mencelanya dan mengingkari hal tersebut. Ya, bagaimana bisa kalian begini begitu ya? Nah, sekarang lihat di sini nazamnya. Kaifa takfuruna billah? Itu hasil. Takfuruna billah itu adalah hasil. Bagaimana kamu melakukan seperti ini? padahal wa kuntum amwata. Kemudian wa kuntum amwata. Sekarang waw tadi wa kuntum amwata, waw di sini apa waw? Waw hal ya benar. Maka waw di sini bukan waw ataf. Bagaimana kalian bisa kufur pada Allah? Sedangkan kalian dalam keadaan dulunya kuntum. Kuntum kan dari kana yakun, kana fi'lu naqis yang menunjukkan lampau sebenarnya. Wa kuntum dan keadaan kalian dulunya amwata, jamak dari mayit. Kenapa? Karena khobar di sini menselaraskan dengan isimnya. Isimnya apa di sini isimnya? Antum kan? Maka amwata jamak taksir yang menunjukkan antum amwata. Kalian semua dulu mati. Dia maksudnya mati di sini apa? Non exist. Kalian dulu enggak ada. Kalian enggak ada. Itu tahap pertama. Fa ahyakum maka. Fa di sini ataf bukan tadi? Kenapa? Karena selaras kita dalam menceritakan ini selaras. Namun walaupun ada ketertiban di dalamnya. Fa ahyakum kemudian ahyakum. Dia menghidupkan kalian. Jadi dari mayit hai ya hidup. Nah, kalau antum teruskan fahiyakum summa yumitukum itu lebih baik dibandingkan antum berhenti sampai fahiyakum selesai berhenti. Ya, ini kan ada wasal di sini. Lebih baik antum meneruskan. Kenapa? Karena nazomnya itu layak untuk diteruskan. Walaupun di sini summa. Nah, bagiannya sebelumnya apa fa, kan? Kemudian summa. Di sini di perbolehkan berhenti, tapi lebih dianjurkan apa? Terus. Kalaupun antum berhenti fa'ahyakum, antum lebih layak untuk mengulangi lagi wa kuntum amwatan fa'ahyakum tsumma yumitukum. Begitu. Jadi ingat di sini. Antum misalnya bilang kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Wa kuntum amwatan fa'ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Gitu lebih baik. Atau antum teruskan aja kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Itu lebih baik. Jadi waqaf itu kalau misalnya antum tahu maknanya waqafnya kapan itu lebih enak kayaknya. Fa ahyakum pakai fa ya kan? Wow, pertama hal ya keadaan kalian. Oh iya, baik. Keadaan kalian seperti ini. Ini keadaan kalian nanti. Sekarang atau masa lalu, sekarang atau nanti. Nah, masa lalunya apa? Kuntum amwata. Sekarangnya apa? Fahyakum, kalian masih hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini mengkhitab mereka, mengkhitab kalian, itu ya tentu kalian masih hidup, makanya kalian mengerti. Kalau kalian mati sekarang ngapain Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang kalian? Nih, fahyakum di sini adalah keadaan kita sekarang. Ya. Kemudian dipakai summa. Ada isyarat apa di sini? Bukan. Bahwasanya yang terselah summa ini antum belum merasakannya. Iya enggak? Iya enggak? Tapi antum wajib meyakininya. Kullu nafsin dzaiqatul maut ya kan? Iya. Jadi makanya di sini coba antum perhatikan wa kuntum amwata fa kan? Ya. Itu udah berlalu. Fa di sini udah ya itu dia telah menghidupkan kalian. Ya sekarang masih hidup alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan dengan 3 kondisi yang belum kita rasakan. Pertama apa? Summa yumitukum, mematikan, kematian kedua. Fase ketiga, tahap ketiga. Stage ketiga. Summa yuhyikum, keempat. Summa lagi. Belum kita rasakan. Yuhyikum, kembali lagi dari maut, dari kematian. Dari barzakh. Nah, kemudian setelah dihidupkan, apakah dihidupkan kembali untuk hidup biasa? Enggak. Kemudian ilaihi turja'un. Kepadanya lah kalian dikembalikan. Kefliyat turja'un ini fi'il kan dan fa'ilnya. Tapi kenapa ilahi didahulukan? Ya untuk penekanan. Untuk penekanan. Untuk benar-benar penekanan dan sisi balaghahnya itu ada sehingga orang-orang lebih memperhatikan lagi ketika kita kata kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan ya. Itu bahasa yang beda dibandingkan kita bahasa sehari-hari kamu akan kembali kepadanya. Biasa itu. Kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Di sini diterimakan dikembalikan itu lebih tepat dibandingkan dikatakan kamu kembali. Nah, karena kalau kembali antum cukup mengatakan summa ilaihi tarji'un, kembali dengan sendiri. Tapi kalau summa ilaihi turja'un, itu bagaimanapun antum itu mau kemanapun antum tetap akan dikembalikan. Hah? Dikembalikan, bagaimanapun. Ya, jadi masya Allah sisi balakonya. Baik, kita langsung ke ayat ini, ayat berikutnya 29. Antum baca ayatnya dulu. Hah? Ini artinya tanda tanya juga. Meskipun tak usulnya tak ajub gitu, istirahat mengkali. Apa apa? Ini di tanda tanya juga. Enggak, dalam Al-Qur'an itu enggak ada tulisan tanda tanya gitu, enggak ada. Enggak ada, itu baru ada setelah zaman kapan, enggak ada. Malah enggak boleh antum tanda antum bisa cetak Al-Qur'an pun ya tanda. Artinya nerjemahin ya, kalau kita nerjemahin. Mana nih? Mana? Wallazi khalaqa lakum. Di tafsir ya. Oh, itu enggak masalah, itu enggak masalah. Itu enggak masalah. Itu enggak masalah kalau terjemahin. Ya, tapi kalau misalnya antum dalam mushaf itu jangan ditambahin gitu-gitu. Terus tiba-tiba ada misalnya waqimus shalah tanda seru. Waatuz zakah tanda seru. Kalau istifham minkari kayak fatakuruna billah itu kan lebih layak bukan tanda tanya doang tapi pakai tanda seru. Iya. Karena yang seperti itu istifham minkari gitu kan. Bertanya tapi mengingkari. Ya yang intinya kalau istifham minkari itu khobar gitu loh. Makanya di dalam ini uslub ini ada uslub khobari di sini, apa namanya, ada nafas khobar mengabarkan, bukan untuk bertanya, bukan untuk insya, bukan, tapi mengabarkan. Kalian tuh jangan berbuat ya, kalian kenapa begini, sedang kalian begini. Nah ini khobar bukan. Ya baca ini audio dari ayatnya juga biar lebih clear. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia bermaksud menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya Dia menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini sebagai suatu kebaikan dan kasih sayang untukmu agar dapat diambil manfaatnya, dinikmati, dan dijadikan pelajaran. Ayat yang mulia ini merupakan sebuah dalil yang menunjukkan bahwasannya segala sesuatu itu pada dasarnya adalah mubah dan suci, karena disebutkan dalam kerangka suatu anugerah. Dengan nas tersebut, maka hal-hal yang kotor tidak termasuk di dalamnya, dan sesungguhnya keharaman hal-hal yang kotor itu pun telah diambil dari pemahaman utama ayat ini. Fahwal ayat. Penjelasan akan maksudnya dan bahwasannya Allah menciptakannya untuk kemaslahatan kita, maka apapun yang ada bahayanya dalam hal itu maka tidak termasuk di dalamnya. Dan sebagai penyempurnaan nikmatnya, Dia melarang kita dari hal-hal yang kotor demi untuk membersihkan kita. Oke, okay, iya. Huwallazi khalaqalakum. Kum di sini ke siapa nih? Manusia bukan? Manusia. Baik. Kemudian ma fil ardi jamia. Apapun yang ini ma di sini umum kan? Iya. Sekarang lakum untuk kalian. Berarti gimana berarti? Bisa di sini bisa disalahpahami di sini. Lakum berarti untuk kalian. Ya itu demi kalian maksudnya kan? Iya. Ini kita Allah Subhanahu wa taala berikan yang di bumi ini seluruhnya demi kalian untuk sebagai apa di sini? Sebagai rezeki bagi kalian. Sekarang kalau misalnya kita mengklaim milik orang, milik kita juga gimana? Dengan dalil ini. Wallahi khalaqalakum. Sosialis buat kita semua, ah sosialis ya, nah sosialis ini ateis itu, komunis, ya. Lakum ma fil ardi dan ma itu lafal umum, kemudian ditaukid selama udah jelas ma ini umum ditaukid dengan lafal jami'a lebih umum lagi, ma fil ardi jami'a. Nah sekarang jami'a di sini tadi i'rabnya apa? Hal. Berarti dalam keadaan seluruhnya. Baik. Gimana berarti? Nah. Tapi dalam syariat Islam makanya itu ketika makanya itu syariat Islam di sini memberikan mabda atau mukaddimah seperti ini. Kemudian juga memberikan rules, peraturan-peraturan. Nah ini justru apa? Justru ayat ini semakin memperkuat Islam jadinya. Kalau misalnya orang-orang yang gak ngerti fikih, maksudnya gak belajar fikih, ya tentu akan, oh ini punya kita semua. Enggak, dalam fikih ada, dalam fikih syariat Islam ada hak-hak tanah, bahkan menghidupkan tanah yang mati juga ada aturannya, norma-normanya dalam Islam. Makanya menunjukkan ini hal ini memang umum, tetapi itu bukan untuk apa? Bukan untuk pengabaran bahwa semua ini milik kita. Bukan, tetapi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semualah pencipta dari ini semua, dan untuk kita manfaatkan sesuai dengan hak yang kita bisa berhak padanya gitu. Nah, ma fil ardi jami'a itu pengabaran. Sumastawa itu belum sumastawa. Baik. Juga misalnya ini juga hujah bagi misalnya ada di kalangan jin. Di kalangan jin yang enggak terima ketika daerahnya itu dibangun banyak bangunan oleh manusia, enggak terima. Marah misalnya. Pohonnya ditebang. Ya kita dalilnya ini. Tapi setan gimana mau dalil ini enggak percaya mereka. Huwallazi kata kita, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi seluruhnya. Ya jin enggak mau. Ya kan? Tapi ini dalil bagi kita bahwasanya apa yang ada di bumi ini itu juga manusia berhak. Makanya dengan sigot ini umum, lakum untuk kalian. Nah, itu untuk siapa? Manusia. Untuk manusia. Tetapi di sini khitabnya sebenarnya asalnya untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir. Karena tadi apa sebelumnya kaifa takfuruna? Ya kan? Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun memberi rahmat pada orang-orang kafir. Bahkan dia, mereka yang kafir pun sebelum mereka kufur pun Allah Subhanahu wa taala sudah memberi rahmat berupa bumi, hamparan luas dan segala isinya. Bahkan mereka brojol pun turun dari rahim ibunya pun itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semastawa, ya, semasta dan firman-Nya. Dan firman-Nya humastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dan dia bermaksud menciptakan langit lalu dijadikannya tujuh langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kata istawa yang disebutkan dalam Al-Quran hadir dengan tiga makna. Terkadang tidak dijadikan kata kerja muta'addi transitif yang membutuhkan objek dengan huruf, maka berarti kesempurnaan dan kepurnaan. Sebagaimana firman-Nya tentang Musa alaihi salam, walamma balagha asyuddahu wastawa. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya. Oke, itu. Di sini kita akan membahas tentang istawa di sini, dan firman-Nya summa istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Di sini terjemahkan istawa di maknanya qasada, yaitu bermaksud, yang dimaksud bermaksud menciptakan langit. Baik. Kemudian fasawwa, sawwa artinya menjadikan, menciptakan. Allazi khalaqa fasawwa. Oke. Sawwa juga bisa dimaknai ya menyempurnakan. Kata istawa, nilai kata istawa dalam Al-Qur'an itu hadir dengan tiga makna. Sesuai dengan apa? Dengan adanya kaitan muta, dengan adanya kaitan harfu jarnya. Atau ketiadaan harfu jarnya. Kata istawa dalam Al-Qur'an hadir dengan tiga makna. Terkadang tidak dijadikan kata kerja mu'tadi melainkan lazim. Kalau kata lazim, tidak membutuhkan objek. Dengan huruf, maka berarti kesempurnaan dan kepurnaan, seperti firman Allah tentang Musa, walamma balagha asyuddahu wastawa. Dan setelah Musa sampai balagha, sampai umur asyuddahu, ya asyuddahu maksudnya umur. Nah sekarang yang masalahnya wastawa, dia fi'il lazim di sini, artinya sempurna, ya sempurna akalnya pada usia umur 40 tahun ke atas. Nah itu istawa, salah satu bermakna itu. Nah ketika istawa dipertemukan dengan ala, nah itu tentu tidak sama dengan istawa lazim. Tapi ketika istawa dipertemukan dengan maf'ul yang ta'addi dengan harfu jar, dengan huruf, maka itu tidak boleh disamakan dengan istawa yang tanpa ta'addi terhadap objek dengan harfu jar. Beda. Yang pertama seperti wastawa di sini artinya sempurna, bukan artinya bersemayam atau duduk di atas, enggak. Oke. Nah, kemudian terkadang juga bermakna ala warsafa, tinggi dan jauh di atas. Hal ini bila kata kerja ini dijadikan kata kerja muta'addi dengan ala, seperti firman Allah yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam tinggi di atas 'arsy. Oke, ini salah satu dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsy, di atas 'arsy. Dan dalam dalil ini tidak usah kita mempersoalkan apakah Allah bukan menempat arah dan sebagainya. Enggak ada yang berkata seperti itu. Enggak ada yang buat-buat seperti itu, justru mereka sendiri yang mempermasalahkan, yang mereka sendiri mempermasalahkan apa yang mereka permasalahkan. Enggak ada kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim berarti Allah membutuhkan tempat karena Allah di atas. Dan di atas berarti arah dan tempat. Bingung yang mengatakan arah dan tempat siapa? Ya mereka sendiri. Asy'ariyah dan Mutakallimin. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan di sini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, 'alal 'arsy istawa. Kemudian dipahami 'ala, oh berarti di atas. Fauqiyah berarti kan. Berarti fauqiyah itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Tempat atau arah. Dua-duanya melazimkan tempat, imma tempat, imma arah atau dua-duanya. Dan Allah tidak membutuhkan tempat. Kenapa? Karena tempat adalah makhluk dan arah adalah makhluk. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala ada dalam makhluk, berarti Allah Subhanahu wa taala ada di dalam apa yang diciptakannya. Itu siapa yang berpikir seperti itu? Ya mereka sendiri kan. Kita enggak nyampe pikirannya seperti itu. Yang justru kemudian lama-lama itu sama dengan menafikan ayat ini. Menta'til ayat ini. Itu konsekuensi dari terlalu dalam mempermasalahkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian litas dan juga firman-Nya. Dan juga firman-Nya litastawu 'ala dhuhurihi. Supaya kamu duduk di atas punggungnya. Nah, yang seperti yang ini litastawu 'ala dhuhurihi. Ini untuk manusia ini kan? Litastawu 'ala dhuhurihi. Kalau untuk manusia, kita tahu kaifiahnya ya kan? Tata caranya. Tapi ketika kalau misalnya untuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, maka kita tidak bisa membayangkan seperti apa zatnya dan kaifiyahnya. Gak bisa. Nah, Allah menggambarkan dia punya tangan, dia punya mata, tapi kita tidak bisa menyamakan dengan apa yang ternalarkan pada masa kini, gak tahu kita. Makanya ketika kita menghadapi dua ayat ini, Ar-Rahman wa Al-Arsy istawa dengan litastawa ala zuhurihi, itu beda makomnya. Kalau misalnya Ar-Rahman wa Al-Arsy istawa, kita memporsikan dia sebagai makom yang tertinggi dan kita tidak mentakwil kaifiahnya seperti apa, tidak menggambarkan dan tidak mentakwil dia membutuhkan tempat, arah dan seterusnya, enggak. Tapi kalau misalnya litas tau ala zuhuri, udah jelas itu secara tradisi manusia seperti apa duduk di atas punggungnya. Ya, jadi bedakan antara keduanya. Baik, kemudian yang ketiga, makna ketiga. Dan juga terkadang berarti bermaksud sebagaimana bila dijadikan kata kerja muta'addi transitif dengan ilah, yaitu pada, sebagaimana yang ada pada ayat ini. Maksudnya ketika Allah Ta'ala telah menciptakan bumi, dia bermaksud menciptakan langit dan dijadikannya tujuh langit. Maka dia menciptakannya, menyeimbangkannya dan mengukuhkannya. Dan Allah Maha Tahu akan segala sesuatu. Dia mengetahui apa yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Oke, taib, itu yang itu ya, makna ketiga. Istawa ila, berarti kita punya istawa sebagai fi'il, istawa sebagai fi'il lazim. Kita punya istawa dengan tambahan ila, dengan tambahan ala, itu berarti fi'il muta'addi namun bi harfi jarin. Kemudian kita juga punya istawa dengan tambahan ila, itu juga muta'addi bi harfi jarin. Nah, yang istawa yang pertama itu artinya adalah kamulah, yaitu sempurna. Yang istawa ala itu artinya ala wartafa'a. Nah, kemudian ada istawa ila, itu artinya qasada, menuju ya. Bagaimanapun ini makna dari istawa. Ini masuk ke dalam ranah akidah nantinya. Ya. Apakah ada istawa bermakna istaula? Kalau di Al-Munawwir ada. Tapi di At-Tabari juga ada. Nah, itu periwayatan dari salaf. Tetapi dia tidak bisa disandingkan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Istawa artinya apa? Menguasai. Nah, ketika istawa di sini tidak bisa dimaknai istaula untuk sifat Allah. Namun secara bahasa mungkin ada. Ya, secara bahasa dimungkinkan ada, walaupun dinafikan oleh Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya. Tetapi ada dalam bahasa Arab istawa bermakna istaula. Cuman ketika dimaknai istaula itu berarti beda dengan makna ala wartafa'a. Jadi mana yang lebih cocok? tentu ala wartafa kembali ke asal ala wartafa. Tapi istawa dengan makna istawa itu ada enggak dalam bahasa Arab? Ada, dan itu kan buat-buatan mutaakhirin, bukan juga. Melainkan di At-Tabari wafat 310 Hijriah pun sudah tercatat di kitabnya Tafsir At-Tabari bahwasanya istawa juga bermakna ada makna istaula gitu ya. Tapi kita ini dulu tutup karena ini agak erosi sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.